kau harus riang, mari kita bergoyang. Penonton, aku mohon maaf, suaraku agak terdengar sumber. Malum aku baru putus cinta, banyak nangis jadi serak-serak. Sayang, kau harus percaya.